Perlombaan yang kutunggu, kutunggu, Dewan Juri I love you. Miss Natalis 55, aduh, aduh, asyik sekali. Kami datang ke sini, ikuti lomba ini. Senang semua dapat dihilangkan bersama kami mengikuti perlombaan. La la la UKM Cinta Rebana, this is my love. La la la UKM Cinta Rebana, this is my love. Miss Natalis 55, Miss Natalis 55, ITS Cinta Rebana, mantap, joss.